Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar a'adzani allahu wa iyyakum minha ayyuhal ahibba ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan kesyukuran yang besar, dengan segala taufik dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga majlis rutin kita Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk berjalan kembali setelah sebelumnya kita libur selama bulan Ramadan, bahkan juga sampai selama bulan Syawal. Ikhwan fillah azzakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, dan kita akan memasuki pembahasan yang baru yang beliau sebutkan setelah selesai dari pembahasan man hiya at-ta'ifah al-mansurah, yaitu pembahasan tentang at-tauhid wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Kata beliau rahimahullah, at-tauhidu, tauhid itu adalah huwa ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah di dalam beribadah. Allati khalaqallahu al-alama li ajliha, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini karenanya, yakni karena tujuan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, karena itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam surah Adz-Dzariyat, ay yuwahiduni fil ibadah, yaitu mereka tafsirannya mentauhidkan aku dalam ibadah. Wa yufriduni fid du'a, dan menunggalkan aku di dalam doa. Sebagaimana barakallahu fikum, tafsiran yang beliau sebutkan rahimahullah adalah tafsir yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. bahwa tidaklah datang kalimat ibadah di dalam Al-Quran kecuali yang dimaksudkan dan dimaukan dengannya adalah mentauhidkan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din azzakumullah, ayat yang baru saja kita bacakan dalam surah Az-Zariyat di mana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau mentauhidkan aku. Disebutkan bahwa barakallahu fikum, al-ayatu, ayat ini raddun ala man yaz'umu anna al-'alama khuliqa li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengklaim atau meyakini bahwa alam ini diciptakan karena Muhammad, dari keyakinan sufiyah. Dari keyakinan orang-orang sufi, mereka beranggapan bahwa alam semesta ini diciptakan karena Muhammad. Fahada batilun wa dalal. Maka ini sebuah kebatilan dan kesesatan. Oleh karena ayat ini demikian jelas dan gamblang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dan seluruh alam semesta ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, tidaklah mereka datang kecuali na'am atir rahmani abda. Mereka datang kepada Allah Jalla wa Ala sebagai hamba yang mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua makhluk, semua alam semesta ini tunduk di bawah kebesaran Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata beliau, wa anwa'ut tauhid al-atiyah, dan macam-macam tauhid yang akan kita sebutkan, ma'khudhatun min al-Qur'anil Karim, itu diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari Al-Qur'an. Dan pengambilan tiga macam tauhid dari Al-Qur'an itu berdasarkan at-tatabbu' wal istiqra', berdasarkan penelitian dan pendalaman dari ayat-ayat Qur'aniyah yang dari kandungan Al-Qur'an itulah kemudian para ulama menyebutkan tentang tiga pembagian at-tauhid. Apa saja pembagiannya? Kata beliau, yang pertama adalah tauhidur rabb. Tauhidur rabb, atau kita kenal dengan istilah tauhid ar-rububiyyah. Apa itu makna tauhid ar-rububiyyah? Tauhid ar-rububiyyah adalah huwa al-i'tiraf bi anna Allah huwal rabb wal khaliq. Pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah Rabb, penguasa, wal khaliq, dan pencipta seluruh alam semesta ini. Dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui dan membenarkan, meyakini sifat-sifat rububiyah Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pencipta alam semesta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, Allah Jalla wa Ala yang mengatur segala urusan dari alam ini. Dan sungguh barakallahu fikum, kata Syekh rahimahullahu Ta'ala, وَقَدْ اِعْتَرَفَ بِهَذَا الْكُفَّارِ, keyakinan ini diakui oleh orang-orang kafir. Kaum musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui sifat-sifat rububiyah yang ada pada diri Allah jalla wa ala. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqahum," jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, "Man khalaqahum?" Siapa yang menciptakan mereka? "La yaqulunna Allah," mereka pasti akan menyatakan Allah. Allah kuatkan dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimat-kalimat penguat bahwa benar-benar sifat rububiyah Allah itu mereka akui. Mereka bukan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Mereka bukan orang-orang yang mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki arsy yang agung. Lah, mereka tidak mengingkari itu. Mereka benar-benar mengakui sifat rububiyah yang ada pada Allah jalla wa ala. Namun kata Syekh, "Walam yudkhilhum dzalika fil Islam," dan hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ketika mereka meyakini rububiyah Allah, hal itu sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak bisa menyelamatkan darah dan harta-harta mereka, dan tidak pula bisa menyelamatkan mereka dari azabun nar, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sungguh Allah jalla subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus para rasulnya, lebih khusus kepada rasul ulul azmi, kepada orang-orang yang mereka menentang adanya Allah jalla wa ala. Naam. Dan sungguh kata Syekh, "Wa qad ankara asy-syu'iyyun wujud ar-rabb." Orang-orang syu'iyyun, orang ateis. Ateis itu menentang Tuhan ya. Tidak mengakui adanya Tuhan. Naam, tidak mengakui adanya Allah. Mereka orang-orang ateis mengingkari keberadaan Allah jalla wa ala. Bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada seorang pencipta. Tetapi terbentuknya alam semesta ini berdasarkan proses-proses yang terjadi padanya, bukan terkait dengan kudrah, na'am dan masyiah serta iradah Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dan mereka-mereka ini, fakanu ashaddu kufran min kuffaril jahiliyah, maka mereka kekufurannya lebih besar daripada kekufuran ahlul jahiliyah. Namun ketahuilah, barakallahu fikum, siapapun di muka bumi ini dari orang-orang yang mereka menentang adanya Allah jalla wa ala, yang menentang sampai kepada tingkatan rububiyah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu, alimun bidzati sudur, yang maha tahu yang tersimpan dalam dada-dada manusia, Allah mengabarkan apa yang ada dalam hati mereka, bahwasanya pengingkaran yang muncul dari manusia yang mereka mengingkari adanya Allah jalla wa ala itu hanyalah sebatas pada lisan-lisan mereka, namun wa fi batini anfusihim, dalam jiwa sanubari mereka, mereka mengaku itu semua. Sebagaimana pula terjadi kepada Fir'aun alaihi la'natullah. Fir'aun yang sampai memproklamirkan kepada manusia, "Ana rabbukumul a'la," aku Rabb kalian yang paling tinggi. Itu pun barakallahu fikum, penentangan yang muncul pada lisannya. Sebagaimana pula mereka haula'i syuyu'iyun menentang adanya Allah jalla wa ala, itu karena sombong dan bangga diri yang muncul pada mereka namun hakikat yang tersimpan di dalam hati sanubari mereka, mereka pun mengakui adanya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka demikianlah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, bahwa keyakinan seseorang kepada rububiyah Allah saja itu tidak cukup. Tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Tidak cukup untuk menyelamatkan darah dan hartanya. Tidak cukup menyelamatkan dia dari azabun nar. Oleh karena kaum musyrikin di zaman Rasulullah, mereka pun mengakui rububiyah Allah. Namun Rasulullah tetap saja memerangi mereka, menghalalkan darah dan harta mereka sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu aw yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bukti yang lebih besar lagi barakallahu fikum, bahwa sebatas keyakinan ini saja tidak cukup, iblis alaihi la'natullah, iblis dia pun mengakui sifat rububiyah Allah. Ketika Allah bertanya kepada dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tahu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk, kepada Adam alaihi salam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Yang dia merasa hasad yang muncul dalam dirinya menyampaikan dan menyeret dia kepada sikap takabur dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Dia merasa asal penciptaannya lebih baik, sehingga dia pun tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang hakikatnya itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, tauhidul ilah atau tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Kata beliau, huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Mentauhidkan Allah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Semua ibadah yang Allah Jalla wa Ala syariatkan kepada kita, maka wajib untuk diserahkan ibadah tersebut semata-mata hanya kepada Allah. Beliau contohkan ke doa, seperti doa. Doa itu adalah seagung-agung perkara ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka semua macam atau semua bentuk doa wajib untuk diserahkan dan dimurnikan, diikhlaskan semata-mata hanya kepada Allah. Dan doa ini mencakup sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mencakup doa ibadah dan doa al-mas'alah. Mencakup doa ibadah dan doa al-mas'alah. Wal isti'anah, demikian pula isti'anah. Isti'anah masuk dalam doa mas'alah. Wattawaf wadzabah, tawaf dan zabah, menyembelih kurban, ini masuk dalam doa ibadah. Semua bentuk doa ini, semua bentuk macam ibadah ini wajib untuk diserahkan dan dimurnikan semata-mata hanya kepada Allah. Wan nazar, demikian pula nazar yang masuk juga dalam kategori doa ibadah. Naam, wajib untuk nazar itu diserahkan kepada Allah. Tidak boleh untuk kemudian seseorang bernazar kepada selain Allah ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sebuah kesulitan dalam rizkinya, dia mendapatkan sebuah kesulitan di dalam mendapatkan anak, atau di dalam mendapatkan jodoh, atau di dalam mendapatkan na'am barakallahu fikum kenaikan jabatan dan yang lainnya, lalu dia kemudian bernazar kepada para wali yang telah meninggal, apalagi disertai dengan na'am zabah, bernazar dia nanti kalau saya naik pangkat akan datang membawa sembelihan ke kuburan fulan atau ke lautan fulana dan yang lainnya, maka ini semua adalah bentuk na'am kesyirikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak memurnikan doanya tersebut, doa ibadah ataupun doa masalah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fi din azzakumullah, lalu kata syekh, wa hadzal naw'u huwa alladhi jahadahu al-kuffar, dan jenis inilah yang ditentang oleh orang-orang kafir. Wa kanat fihi al-khusumatu bainal umam wa rusulihim, dan pada perkara inilah, pada permasalahan tauhid al-uluhiyah lah, terjadi permusuhan antara umat-umat tersebut dengan para rasulnya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Naam. Dalam perkara inilah. Fabarakallahu fikum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kaum Quraisy, berteriak dengan teriakan yang lantang, mengajak mereka memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Beliau menyerukan, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai masyarakat Quraisy, katakan kalimat la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. La fabarakallahu fikum, mereka tahu makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi yang muncul yang dikandung oleh kalimat tauhid, oleh kalimat ikhlas dari la ilaha illallah, yang berarti, bermakna dan berkonsekuensi bahwa mereka harus meninggalkan semua bentuk ketergantungan mereka selama ini kepada berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya. Mereka harus meninggalkan semua bentuk tabarruk mereka kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga mereka menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia hanya mau menjadikan ilah atau Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang asing. Mereka menyatakan demikian, barakallahu fikum, apakah dia hanya ingin menjadikan Tuhan yang satu saja? Karena sesungguhnya makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah bermakna mereka harus benar-benar memurnikan ibadah mereka seluruhnya semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Fa ikhwani fi din azzakumullah, dari sinilah muncul sikap penentangan tersebut. Karena dasar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusuhi mereka. Dalam keadaan barakallahu fikum, sebagaimana telah kita jelaskan dan Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah, Namun tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru mereka untuk mengucapkan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, mereka pun mulai memusuhi, mengganggu dan menyakiti, bahkan berupaya untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi barakallahu fikum, mereka sebelum itu adalah orang-orang yang benar-benar mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan sifat-sifat mulia yang ada pada Rasulullah, yang memang telah Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dan telah Allah persiapkan nabinya dari sejak kecilnya. Seorang yang berakhlak mulia, seorang yang memiliki kejujuran yang tinggi, sampai kaumnya memberikan gelar Al-Amin, seorang yang jujur dan terpercaya, seorang yang suka menyambung tali silaturahim, seorang yang suka memuliakan tamu, seorang yang senang meringankan beban orang yang kesulitan. Demikian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat yang mulia, yang luhur dan baik, yang sudah mereka kenal, yang benar-benar menghiasi kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun barakallahu fikum, sejak Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru mereka kepada kalimatul ikhlas, menyeru mereka kepada kalimat la ilaha illallah, mulailah datang sikap penentangan dan permusuhan tersebut. Dan mulai mereka dengan sekian sifat-sifat mulia yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, mereka ganti dengan lakab-lakab yang jelek. Mereka tukar dengan gelar-gelar yang buruk. Syair, seorang penyair. Mereka ingin mengesankan bahwa Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada mereka, yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, itu adalah lantunan-lantunan syair, bukan sesuatu yang datang dari Allah berupa wahyu. Namun barakallahu fikum, upaya mereka untuk mengesankan bahwa Al-Quranul Karim adalah lantunan-lantunan syair, ternyata tokoh-tokoh pembesar mereka sendiri mendustakan itu. Mereka, orang-orang Arab, itu adalah orang-orang yang terbiasa dengan syair-syair. Dan mereka tahu bagaimana langgam dari bait-bait syair. Ini sama sekali tidak mengandung sifat syair. Ketika mereka barakallahu fikum memberikan lakab kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang majnun, bagaimana bisa dia dikatakan seorang yang gila, sementara dia barakallahu fikum memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Apa yang dia ucapkan dia fahami. Sama sekali tidak terkandung gambaran sebagai orang yang gila. Naam. Dan sekian banyak gelar-gelar, naam barakallahu fikum, yang mereka sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meruntuhkan dakwah beliau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk agama beliau jaya di hadapan seluruh umat manusia. Ikhwan fi din azzakumullah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa qad hatta al-Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi, dan sungguh Al-Qur'anul Karim mendorong dan menganjurkan dalam banyak surah di dalam Al-Qur'an untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk benar-benar memurnikan dan mengikhlaskan doa, hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan semua bentuk ibadah. Fafi suratil Fatihah, di dalam suratul Fatihah, taqra'u, engkau membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maknanya di sini, rahasia kenapa Allah Jalla wa'ala mendahulukan, na'am yuqaddim ma haqquhu at-ta'khir, mendahulukan yang mestinya dalam susunan bahasa Arab itu haknya di belakang. Mestinya susunannya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tetapi diawalkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya adalah yufidu al-hasr, pembatas, pembatasan. Maka kata Syekh rahimahullah, wa ma'naha, dan maknanya adalah nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan engkau di dalam beribadah. Fanad'uka wahdaka, maka kami berdoa kepada engkau saja. Wala nasta'inu bighairika, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Nah, ikhwan fiddin a'azzanillahu wa iyyakum, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa tauhidul ilah, dan tauhid al-uluhiyah, yashmulu ifradahu fi du'aihi, mencakup mengesakan Allah di dalam berdoa kepadanya, wal hukma bi qur'anihi, dan berhukum dengan Al-Qur'annya, dengan kitabnya, wal ihtikam ila syar'ihi, dan berhukum kepada syariatnya. Wa kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala, semuanya masuk dalam kategori firman Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada ilah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, dalam surah Thaha. Ikhwan fillah azzakumullah, kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhidul asma' was sifat? Maknanya adalah huwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih. Beriman dengan semua yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Min sifatillahi allati wasafa biha nafsahu, dari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Aw wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid al-asma wa sifat adalah mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran, dan yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith-hadith beliau yang sahih. Alal haqiqah, secara hakikat, semua nama dan sifat-sifat itu mengandung makna sesuai dengan hakikatnya. Min ghairi ta'wilin, tanpa ditakwil. Apa itu takwil akan beliau jelaskan nanti. Wala takyifin, tanpa ditakyif. Wala tafwidin, dan tidak ditafwid. Seperti kal istiwa, seperti sifat al istiwa. Wan nuzul, sifat turun. Waliyat, sifat memiliki sifat tangan. wal maji dan sifat datang, wa ghairiha minas sifat dan yang lainnya dari berbagai macam sifat. Sifatul istiwa yang Allah Subhanahu wa taala miliki tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakyif dan tidak boleh pula ditafwidh, demikian pula tidak boleh ditamtsil. Naam, akan kita sebutkan nanti. Maka semua ini kata Syekh, nufassiruha bima warada anis salaf. Kita mentafsirkan sifat-sifat Allah Jalla Subhanahu wa taala dengan apa yang warid dari salaf, dengan tafsiran-tafsiran yang datang dari salaf. Fal istiwa'u matalan, istiwa misalnya. Warada tafsiruhu anit tabi'in fi sahihil Bukhari, kata beliau, datang tafsirnya dari tabi'in dalam sahih al-Bukhari, bi annahu al-ulu wal-irtifa', bahwa makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa', tinggi dan di atas. Itu makna istiwa, tinggi dan di atas. Wa subhanallah, barakallahu fikum, as-sufiyah al-mubtadi'ah, mereka menyematkan kepada ahlu sunnati wal jamaah dan menuduh mereka sebagai kelompok sesat ketika menetapkan sifatul istiwa bagi Allah Jalla Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau. Maka salafi wahabi, kata mereka dengan bahasa istilah salafi-salafi wahabi, untuk mengesankan bahwasanya dakwatu ahli sunnah itu adalah dakwah hizbiyah. Na'am barakallahu fikum, dianggap sebagai kelompok sesat tatkala mereka menetapkan sifatul istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka barakallahu fikum, Allah itu, kata mereka, tidak dilingkupi oleh tempat dan arah. Nah, tidak boleh kita menyatakan bahwasanya Allah itu berada di satu arah. Karena memang barakallahu fikum, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala bi annallaha fi kulli makan, Allah berada di semua tempat, menuduh sesat dalam kondisi pemahaman mereka lah yang keliru, menyimpang dan sesat. Sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang sifatul ulu wa sifatul istiwa bagi Allah Jalla wa Ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah Subhanahu wa taala naik kalimat-kalimat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Tsumma istawa ila as-sama'i. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Ini semua menunjukkan bi anna Allah Subhanahu wa taala mustawin 'ala 'arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Seorang budak suatu hari ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Qalat fis sama. Wanita itu atau budak wanita itu menyatakan Allah berada di atas langit. "Wa man ana?" Dan siapa aku? "Anta Rasulullah." Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Naam, merdekakanlah dia karena dia seorang wanita mukminah. Subhanallah. Seorang budak. Jawaban dia ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Kemudian dia menyatakan fis sama, Allah berada di atas langit. Ini menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, bukan sebagaimana ungkapan-ungkapan bodoh dan dungu yang kalian kemukakan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada pada satu arah, bahkan mereka menginginkan bi anna Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat, maka mengharuskan kalimat kalian dan ucapan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala berbilang, kalau Allah dikatakan berada di semua tempat, maka juga mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Dan sifat ini, diantaranya sifatul istiwa, al-ulu wal-irtifa', tinggi dan di atas, adalah dua sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Namun sifat ini sama sekali la yumathilu au la tumathilu sifat al-makhlukin. Sama sekali tidak sama dengan sifat makhluknya. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan adanya unsur persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat sendiri dengan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan makhluk pun punya sifat sendiri yang sesuai dengan kekurangan dan kadar batas kemampuan yang ada pada makhluk. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi madza, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang sesuai, yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Syekh, at-ta'wil, adapun ta'wil adalah, yakni di dalam memahami al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah, itu harus difahami sesuai dengan hakikatnya tanpa ditakwil. Apa itu takwil? Kata beliau, huwa sarfu zahiril ayati wal ahadithi as-sahihati ila ma'na akhar batil. Memalingkan zahir ayat atau hadis-hadis yang sahih, memalingkan makna dari zahir-zahir ayat atau hadis-hadis yang sahih, dipalingkan kepada apa? Ila ma'nan akhar batil, kepada makna lain yang batil. Sehingga makna ta'wil di sini bukanlah bermakna tafsir. Naam, karena dia dipalingkan kepada makna lain yang batil. Misal seperti istawa, dita'wil oleh mereka dengan istaula, menguasai. Naam. Atau misalnya sifatul yad, sifat tangan. Mereka menyatakan barakallahu fikum bahwa naam sifat al-yad maknanya adalah al-quwah, kekuatan. Naam. Atau kekuasaan. Ini namanya ta'wil. Atau sifat an-nuzul, sifat turun bagi Allah. Tidak mungkin Allah turun menurut mereka. Kalau Allah turun berarti nanti bagaimana? Arsy-Nya kosong. Terus nanti Allah di langit dunia bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Sehingga kemudian mereka menyatakan bahwasanya sifat nuzul bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala maknanya adalah yang turun itu rahmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya adalah at-ta'til, menolak. Apa itu makna ta'til? Maknanya adalah juhdu sifatillahi wa nafyuha anhu, menolak sifat-sifat Allah dan menafikannya. tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kaum Jahmiyah, Al-Jahmiyah, mereka menolak semua nama dan sifat-sifat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Naam. Seperti disebutkan, ka'uluillahi fis sama, atau ka'uluillahi ala sama, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Naam. Ini mereka tentang juhdu sifatillah, dita'til, ditolak oleh mereka, ditolak sifat al-ulu, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Kata Syekh, faqad za'amat al-firaqud dhalah, sungguh telah berkeyakinan kelompok-kelompok yang menyimpang, annallaha fi kulli makan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat. Lah ini munculnya barakallahu fikum at-ta'til, munculnya penolakan dari mereka itu diawali barakallahu fikum oleh akal mereka yang bermain, yang mengharuskan mereka menolak sifat-sifat Allah. Pertama, mereka menghukumi tasbih. Tidaklah disebutkan datang nama atau sifat bagi Allah, oh berarti sama dengan sifat makhluknya, ini tidak pantas bagi Allah, akhirnya ditolak. Naam. Syabbahu awalan thumma attalu. Mereka mentasbihnya terlebih dahulu, menyamakan dan menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluknya, yang kemudian mereka berkeinginan untuk mensucikan Allah dari sifat aib dan kekurangan, sehingga mereka pun kemudian menolak sifat tersebut. Fa ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian yang ketiga adalah at-takyif. Apa itu takyif? Kata Syekh, huwa takyifu sifatillah, mempertanyakan bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana rinciannya. Naam. Wa anna kaifiyataha kada, bahwa kaifiyahnya itu seperti ini. Kalau disebutkan sifat tangan bagi Allah, ya berarti tangan Allah itu sama, naam, dengan sifat atau tangan makhluknya, memiliki jari jemari, bentuknya seperti ini. Naam. Fabarakallahu fikum. Seperti misalnya sifatul ulu yang disebutkan oleh Syekh, fa'uluwullahi 'alal 'arsy, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, la yushbihu makhluqatihi, itu tidak menyerupai makhluknya. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengimani barakallahu fikum sifatul wajah, sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebatas itu yang kita tetapkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-wajah. Dan kita tidak tahu bagaimana kaifiah dari wajah Allah, bagaimana bentuknya. Nah, karena kita tidak pernah melihat. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah melihat wajah Allah Jalla wa'ala, sampai pun ketika beliau Isra Mi'raj, tidak pernah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, nurun anna arahu. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala dilingkupi oleh cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Naam. Yang sekiranya hijab yang berupa cahaya ini, hijab yang menutupi wajah Allah, disingkap, niscaya akan membakar semua dari makhluknya yang dijangkau oleh pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak dijangka oleh pandangan Allah jalla wa ala, maka mesti semuanya akan hancur dan terbakar. Khanifidin azzakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah at-tamsil. Huwa, yaitu tamsilu sifatillah bisifati khalqih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fala yuqal, sehingga tidak dikatakan yanzilullahu ila samai kanuzulina. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Nah, padahal hadithun nuzul, hadith tentang turunnya Allah ke langit dunia, yanzilu rabbuna ila samai dunia fi kulli thulutsil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Naam. Dan termasuk dari kedustaan, kata Syekh, wa minal kadzib nisbatu hadzal tasybih. Penisbahan atau penyandaran tasybih, penyerupaan antara turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dengan turunnya makhluk, itu dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang katanya, dari penisbahan yang dusta tersebut, Syekhul Islam pernah menyatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar ini. Fahadha kadzib. Naam. Kita tidak mendapati yang seperti ini dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Naam, kata Syekh, illam najidhu fi kitabih. Idlam najidhu fi kitabih. Atau fi kutubih. Kita sama sekali tidak mendapati dalam kitab-kitab beliau. Bal wajadna nafiyahu litamthil wa tashbih. Bahkan yang kita dapati adalah penafian. Naam, dari al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, adanya tamthil dan tashbih, keserupaan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah at-tafwid. Tafwid ini maknanya menyerahkan. Menyerahkan maknanya. Kalau dikatakan barakallahu fikum, sifatu as-sama' misalnya, sifat mendengar bagi Allah, maka kita ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah itu naam as-sami' zat yang maha mendengar, dan dia memiliki pendengaran hakikat, secara hakikat. Tetapi ahlu tafwid mereka menyatakan, berarti kalau begitu kita menetapkan Allah sifat memiliki sifat mendengar, tidak, serahkan maknanya kepada Allah. Nah, jangan katakan Allah memiliki pendengaran. Allah maha mendengar, tapi jangan katakan Allah memiliki pendengaran. Serahkan kepada Allah. Naam. Fabarakallahu fikum, inilah mazhabnya. Mazhabu at-tafwid dalam asma' wa sifat yang diyakini oleh tokoh ikhwanul muslimin, yaitu Hasan al-Banna. Pendiri firqa ikhwanul muslimin Hasan al-Banna dalam asma' wa sifat memiliki akidah tafwid. Dan penyerahan makna ini di sisi salaf, kata Syekh, inda salaf fil kaif. Kita memang menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kaifiyahnya, bagaimana bentuk rinci dan detailnya dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu serahkan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. La fil makna. Kalau maknanya, kita tidak menyerahkannya kepada Allah. Kita menetapkan adanya makna yang dikandung oleh sifat tersebut. Nah, kalau dikatakan Allah basirun, maha melihat, na'am, Allah memiliki penglihatan secara hakikat. Na'am, namun bagaimana kaifiyahnya, bagaimana bentuknya, bagaimana rinciannya, itu diserahkan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kata beliau pada kalimat terakhir, fal istiwa'u matalan, istiwa' misalnya, ma'nahu, maknanya adalah al-ulu, maknanya tinggi dan di atas. Alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana kaifiyah istiwanya Allah jalla wa ala. Naam, tidak ada seorang pun yang mengetahui selain daripada Allah. Maka ini adalah kaidah di dalam memahami al-asma wa sifat, bahwasanya kita tidak boleh mentakwil, menta'til, mentahrif, mentasybih, mentamtsil, demikian pula mentafwid, namun kita fahami na'am, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahir ayat dan hadis. Kita fahami secara hakikatnya yang semua nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari ahli tauhid, yang dengan tauhidlah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.